بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، pada kesempatan ini insyaallah kita melanjutkan kajian pada kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Hafidh Ahmad bin Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Dan kita masih dalam bab Al-Khushu' fi Shalah, khusyuk dalam salat. Hadis yang ke-6 dari bab ini yaitu hadis Anas radhiyallahu an. Qala kana kiramun li'Aisyah radhiyallahu anha satarat bihi janiba baitiha. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا كرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي رواه البخاري. dari Anas radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, ia berkata, kana kiramun li Aisyah, adalah kiram. Kiram bermakna as-satr ar-raqiq al-muzakhraf. Satr yakni kain atau tirai yang raqiq, tipis. Al-muzakhraf yakni berwarna-warni, bercorak-corak. Ya, yakni di sana ada gambar yang macam-macam. Muzakharaf. Satarat kiram li Aisyah, kain kiram milik Aisyah radhiyallahu anha. Satarat bihi janiba baitiha. Beliau menutup dengan tirai tersebut, dengan kain tersebut, janiba baitiha, sisi rumah beliau Aisyah radhiyallahu anha. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم maka Nabi صلى الله عليه وسلم mengatakan kepadanya hamiti anna kiramaki hada, hamiti singkirkan, pinggirkan, ya, anna dari kami kiramaki, kain kiram milikmu itu, hada milikmu ini, fa innahu karena sesungguhnya tirai tersebut, kain tersebut, la tazalu tasawiruhu, tasawir yakni gambar-gambarnya, coraknya, warna-warnanya, la tazalu masih tetap ta'ridu li fi salati, ta'ridu yakni menghadap, mengganggu aku, ta'ridu menghadap, ya, atau tampak, ya, padaku dalam sholatku, yakni tampak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengganggu kekhusyuan beliau alaihi salatu wasallam. Hadis riwayat Al-Bukhari. Ikhwani fid din rahimakumullah, hadis ini menunjukkan pentingnya menghilangkan sebab-sebab yang mengganggu kekhusyuan dalam salat. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan salat dan beliau terganggu oleh kain yang terdapat di kain tersebut, tasawir, gambar-gambar, ya, corak kain tersebut, sehingga mengganggu kehusuan. Maka dari itu Nabi SAW menyuruh Aisyah radhiyallahu anha untuk menyingkirkan kain tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, sehingga hadis ini menunjukkan pertama tidak pantas atau dianjurkan bagi seorang yang sholat untuk menjauhi segala sebab yang mengganggu kehusuan. Bila Nabi SAW merasa terganggu, bagaimana dengan kita? Ya, tentu kita mencontoh beliau. Kita mengikuti beliau, alaihissalatu wassalam, menghilangkan sebab-sebab yang akan mengganggu kehusuan di dalam sholat. Dan walaupun ini tidak sampai membatalkan sholat, yakni terganggunya pikiran, ini tidak sampai membatalkan sholat. Sholat tetap sah. Akan tetapi pahala berkurang, nilai sholat tersebut berkurang disebabkan terkuranginya kehusyuan di dalam sholat. Ya, oleh karenanya menjadi kewajiban kita atau menjadi syariat bagi kita untuk berusaha menghilangkan segala sebab yang mengurangi kehusyuan. Semakna dengan hadis ini adalah kisah berikutnya, kisah Ambijaniyah Abi Jahm. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan wattafaqa ala hadithiha fi kisati Ambijaniyati Abi Jahmin wa fihi fa innaha alhatni an salati. Dan keduanya sepakat, yakni Al-Bukhari dan Muslim, ala hadithiha, sepakat pada hadis Aisyah radhiyallahu anha fi kisati Ambijaniyati Abi Jahm, pada kisah Ambijaniyah Abi Jahm. Ambijaniyah yaitu kain yang ghaliz, kain yang tebal, la alama lahu, kain yang polos, yang bersih, tak ada corak, tak ada warna-warna, tak ada garis-garis. Ini Ambijaniyah. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari juga dan Muslim bahwa Abu Jaham radhiyallahu anhu memberi hadiah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu khamisah, suatu kain yang bergaris-garis. Abu Jahm radhiyallahu anhu memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamisah laha alam, kain yang bergaris-garis. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan khamisah tersebut, memakai khamisah tersebut. Kemudian beliau mengatakan setelah salat, idhabu bi khamisati hadhihi ila Abi Jahmin. Pergilah kalian membawa khamisah, kain bergaris-garis ini kepada Abu Jahm. Waktu ni bi ambijaniyati Abi Jahm. Kemudian bawa kemari kain Abu Jahm yang tidak bergaris-garis. Yani minta ditukar. Rasulullah SAW minta ditukar. Dan ini beliau SAW tidak menolak pemberian Abu Jahm. Jadi salah satu upaya beliau untuk tidak menyakiti perasaan Abu Jahm, beliau mengembalikan tapi beliau minta ganti sehingga Abu Jam tetap senang beliau dapat memberi hadiah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, beliau minta ditukar, diganti Khamisah dengan Ambijaniyah. Apa sebabnya? Fa innaha alhatni an salati anifa. Karena khamisah tersebut alhatni an salati, melalaikan aku dari salatku tadi waktu aku salat. Yani apa yang terjadi? Disebutkan dalam riwayat yang lain, fa nazara ila a'lamiha nazratan. Nabi SAW sempat melihat garis-garis tersebut dalam sholatnya, memperhatikan garis-garis tersebut dalam sholatnya, sehingga beliau merasa terkurangi kekhusyuan beliau di dalam sholat. Ali Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau sangat berusaha untuk khusyuk dalam sholat, sehingga sedikit saja sesuatu yang mengalihkan perhatian sholat beliau, kehusuan beliau, beliau berusaha untuk menghilangkan sebab-sebab tersebut. Ikhwan fiddin rahimakumullah, inilah yang disebutkan dalam riwayat ini, fa'inna al-hatni am sholati. Sesungguhnya khamisah tersebut al-hatni, melalaikan aku dari sholatku. Yani sempat beliau melihat sekilas, ya, memandang garis-garis dalam pakaian tersebut. Nah, ini sama dengan hadis Anas yang sebelumnya. Hadis Anas, kisah kiram, yakni yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut, bahwa upaya dan usaha Rasulullah SAW untuk menghindarkan segala sebab yang mengurangi rasa khusyuk. Ya, segala sebab yang menghilangkan kehusyuan, termasuk yakni garis-garis dalam pakaian. Tentu ini yang afdal, seorang melakukan yang terbaik, melakukan yang paling bagus, walaupun sekali lagi ini tidak berarti seorang yang melakukan sholat dengan pakaian bergaris artinya haram. Tidak, ya, karena Nabi sendiri di awal melakukan sholat dengan kain yang bergaris, menunjukkan itu boleh, pada dasarnya boleh, ya. Tapi yang jadi masalah adalah ketika garis-garis kain tersebut menghilangkan kehusyuan, seseorang memperhatikan warna-warni dalam kainnya, atau seorang memperhatikan gambar, ya, di sajadahnya, hal-hal yang semacam itu, ini harus dihilangkan, dalam arti diupayakan untuk dihilangkan, agar seseorang lebih menjaga kehusyuan di dalam sholatnya. Ya, Allahu a'lam. Hadis berikutnya, wa an Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yantahiyanna aqwamun yarfa'una absarahum ila as-sama' fi sholati aw la tarji'u ilaihim. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, layantahiyanna aqwamun, layantahiyanna, mesti berhenti, benar-benar berhenti, aqwamun, kaum-kaum, yarfa'una absarahum, yang mereka yarfa'un, mengangkat, absarahum, pandangan-pandangan mereka ila sama, ke langit, yakni atau ke atas, fi sholati, dalam sholat, au la tarji'u ilaihim, atau pandangan itu tidak akan kembali kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini hadis riwayat Muslim dari sahabat Jabir bin Samurah. Nabi SAW memperingatkan orang-orang dalam salat untuk yarfa'una absarahum ila as-sama'. Yarfa'una absarahum yani memandang ke atas, melihat ke atas. Ila as-sama', sama di sini bisa bermakna langit, bisa pula bermakna al-ulu, yang di atas. Walaupun kita dalam masjid, walaupun kita dalam rumah kita, kita tak melihat langit, tapi kita nengok ke atas, ya, kita tengok atas. Ini terlarang. Ini maknanya yarfa'una absarahum ila as-sama', melihat ke atas, melihat ke atas, walaupun di atas tidak terlihat langit. Nabi SAW melarang perbuatan tersebut dilakukan dalam sholat, dan beliau memberikan wa'id, suatu ancaman, la tarji'u ilaihim, atau kalau tetap dia melakukan itu, tetap melihat ke atas, Allah Azza wa Jal maha mampu untuk menahan pandangan mereka dan tidak kembali. Pandangan itu tak kembali turun, tapi tetap melihat ke atas. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini ancaman yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut dalam sholat, melihat ke atas, adalah perbuatan yang haram. Perbuatan yang haram karena mendapat ancaman yang berat. Baik. Nah, apa hikmahnya? Adalah untuk menjaga kehusuan. Seorang dengan melihat ke atas, kalau itu ke langit, mungkin melihat apa yang di langit, ya. Kalau itu melihat ke atas, tidak ke langit, ya mungkin dia perhatikan itu yang di atap, yang di atas, ya perhatikan apalah. Dia menunjukkan bahwa ia tidak perhatian dengan sholatnya, tidak khusyuk dalam sholatnya. Padahal Rasulullah SAW menganjurkan orang yang melakukan sholat untuk melihat ke tempat sujud. Seorang yang khusyuk, seorang yang perhatian dengan sholatnya, dia akan melihat ke tempat sujudnya. Maka ketika dia melihat ke atas, ini dia tidak perhatian dengan sholatnya. Dia main-main dengan sholatnya. Ya, dia kehilangan sebagian dari khusyuknya. Nah, itulah sebabnya Rasulullah SAW melarang mereka melakukan hal tersebut, melihat ke atas. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bagaimana dengan orang yang memejamkan mata? Ada kalanya seseorang dia tak melihat ke atas, tapi melihat memejamkan mata, menutup matanya. Ulama mengatakan makruh, menutup mata dalam sholat, memejamkan mata dalam sholat, makruh. Kecuali pada keadaan tertentu, kondisi tertentu, ketika ada sesuatu yang mengganggu. Misalnya kita lihat di situ ada anak-anak bermain, ya, kita tak bisa khusyuk dalam sholat karena apa? Karena melihat anak-anak bermain. Maka saat itu kita pejamkan mata, boleh, untuk menjaga kehusuan sholat kita. Tapi ketika tak ada sebab, ya, lalu kita memejamkan mata, maka ini perbuatan yang makruh. Sebagian ulama mengatakan ini perbuatan Yahudi, dan ini adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang mengantuk, ya, kantuk di dalam sholat. Kemudian hadis berikutnya, walahu an Aisyah radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul la salata bihadrati ta'amin wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbasan. La salata. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata bihadrati ta'amin. Tiada salat di hadapan makanan. Wala wa huwa yudafi'uhu al-akhbasan. Tidak pula ada sholat dalam keadaan seseorang terdorong oleh al-akhbasan. Al-akhbasan dua hal yang buruk. yang kotor, yang buruk, yaitu al-baul wal-ghaid, kencing dan buang air besar. Ya, al-baul wal-ghaid. Nah, di sini ikhwani fiddin rahimakumullah, ini macam hadis yang sebelumnya. Hadis yang sebelumnya yaitu hadis yang kedua dari bab ini. Ya, hadis yang kedua dari bab al-khusyu' fi shalah, yaitu dilarangnya seseorang salat di hadapan hidangan makanan. Ketika hidangan makanan telah siap untuk dimakan, maka dahulukan makan, kemudian sholat. Bahkan dalam riwayat yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, Nabi bersabda, "Idza uqimatish shalah wa hadarat al-asha, fabda'u bil 'asha." Apabila iqamah telah dikumandangkan, ya, muadzin telah mengumandangkan iqamah, Allahu Akbar dan seterusnya, dan hadar al-asya, makan telah siap, fabda'u bil-asya, mulailah dengan makan, mulailah dengan makan tersebut. Nah, ini diperintahkan oleh Rasulullah SAW sampai berakibat mungkin meninggalkan jamaah, ya, atau terlambat dalam sholat jamaah. Kenapa? Demi menjaga kekhusyuan dalam sholat. Ini pentingnya khusyuk. Ini pentingnya khusyuk. Seandainya dia tetap sholat, mungkin pikirannya akan ke makanan. Pikirannya akan ke makanan. Ia terganggu oleh makanan. Ya, sehingga kekhusyuannya berkurang. Nah, ini semua menunjukkan pentingnya al-khusyuk. Begitu pula ketika yudafi'uhu al-akhbasan. Yudafi'uhu al-akhbasan. Ya. Yaitu terdorong oleh ghaid dan baul. Ya, keinginan buang air kecil atau kencing atau buang air besar. Ya. Atau berak. Ini juga sama karena keduanya mengganggu kekhusyuan dalam sholat. Ketika seorang tertekan oleh kedua tekanan tersebut, dia tidak khusyuk, tidak konsentrasi dalam sholatnya, dia gelisah, pikirannya kacau. Nah, inilah yang menyebabkan dilarangnya hal tersebut. Ya. Dan termasuk juga dari akhbasan, yakni secara makna masuk pula di sini menahan kentut. Ya. Menahan kentut, buang angin. Ya, ketika itu memang mendorong kuat. Nah, tapi ketika hanya ada keinginan saja, rasa ingin kentut atau buang air kecil, buang air besar, tapi tidak sampai menekan, maka dia boleh tetap melakukan sholatnya ketika tidak tertekan oleh al-akhbasan. Ya. Wallahu a'lam. Dan begitu pula ahibati fillah rahimakumullah, hal-hal yang lain yang terkadang mengganggu sholat, kondisi-kondisi tertentu, terkadang bisa dikiaskan pada masalah ini. Ya, namun perlu dikaji hal-hal yang lain tersebut. Kemudian hadis berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal at-tasa'ubu minasyaitan fa idza tasaba ahadukum falyakdhim mastata'. Rawahu Muslim wa Tirmidzi wa zada fi sholati. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna nabiyya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, sabda, at-tasa'ubu minasyaitan. At-tasa'ub yani menguap, ya, menguap. Nah, insyaallah paham ya, menguap. Fa idza tasaba ahadukum, apabila seseorang di antara kalian menguap, falyaqdhim mastata', maka hendaknya dia menahan semampu dia, sekuat dia. Riwayat Muslim dan Tirmidzi dan boleh menambahkan fi sholati di dalam sholat. Ya. At-tasa'ub minasyaitan. At-tasa'ub minasyaitan. Ini menunjukkan bahwa syaitan punya pengaruh ya pada tubuh kita, pada jasmani kita. Di antaranya dengan membuat kita menguap. Dan kita tahu bahwa menguap adalah tanda bahwa seseorang ngantuk atau menyebabkan seorang mengantuk. Nah, ini di dalam sholat akan mengurangi kehusuan dalam sholat. Ketika seorang sholat dan mengantuk, maka dia kehilangan kehusuannya atau sebagian kehusuannya. Dan ini bermula dari syaitan. Berasal dari syaitan. Oleh karenanya, demi terjaganya kehusuan, ketika seorang dalam sholat dan ingin menguap, ya, maka segera tahan. Tahan. Ya, agar tidak menguap. Disebutkan pula dalam hadis yang lain, idza tasaba ahadukum dhahika minhu syaitan. Bila seseorang di antara kalian menguap, setan pun tertawa. Ya, dia menertawakan seorang yang menguap. Ya, sehingga sekali lagi bahwa ketika dalam sholat lebih khusus ya, yakni lebih utama kita jaga diri kita agar tidak menguap. Karena itu berasal dari syaitan yang menyebabkan ngantuk dan menyebabkan tentunya mengurangi kehusuan di dalam sholat. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ini beberapa hadis yang kita pelajari pada malam hari ini. Ya, kita selesai dari bab al-hasa 'ala al-khusyu' fi shalah, anjuran untuk khusyuk di dalam sholat. Wallahu a'lam. Tafadhal kalau ada soalan, sila. Seperti dalam hadis Nabi katakan yudafi'uhu. Yudafi'uhu ini tekanan yang kuat ya. Kalau dia merasa keinginan untuk kentut itu kuat, maka lepaskan. Tapi kalau itu hanya sedikit ya, tak ada tekanan, maka boleh dia tahan. Boleh dan sholatnya sah. Allahu a'lam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi menengok hadis iltifat ya. Nah, Rasulullah SAW an-iltifat fi shalah ya. Apa soalannya? La yantahiyanna aqwamun. Baik. Baik, baik. Apa soalannya? Beda. Untuk melihat kiri dan kanan itu hadis yang ke hadis Aisyah yang kemarin yang pekan lalu kita bahas. Sa'altu Rasulullah SAW anil iltifati fi shalah faqala huwa ikhtilasun yakhtalisuhu syaitan. Ya, menoleh ke kiri dan ke kanan, hadis itu, hadis Aisyah, ini yakni syaitan mencuri sebagian sholatnya. ya, tapi tak berlaku padanya hadis Jabir, yaitu ancaman yang melihatnya tak akan dikembalikan itu. Ya. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda zaman ya, ya itu ma'dzur, uzur. Uzur, misalnya dia lihat yakni ada misalnya apalah, misalnya mau sesuatu akan jatuh dari atas, tiba-tiba dia melihat ke atas, ma'dzur. Ya, ada uzur dia, insyaallah labas. Tak berdosa dia insyaallah. Boleh, boleh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya mengenai hadis yang sama. Jika didapati seseorang sedang solat sunnah, lalu pandangan matanya berada di lurus di depan, bukan di bawah. Adakah ini termasuk? Tidak, tak termasuk, tak. Tidak termasuk. Tak termasuk. Tak. Ayo. Foto. Membaca sambil memahami, ya itu halo. Ya. Ya, memahami itu bagian sebagian daripada sebab kekhusyuan, ya. Memahami itu sebagian dari sebab kekhusyuan. Misalnya dia tahu makna alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah, Rabb sekalian alam, Ar-Rahman Ar-Rahim. Dia yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dia paham makna tersebut, itu bagian daripada khusyuk. Orang yang membaca dan tak paham maknanya, ya mungkin khusyuk, tapi khusyuknya yakni dalam perbuatannya, ya, dalam bacaan zikir dan perbuatan, tapi ini nilai khusyuknya kurang, ya, nilai khusyuknya berbeda-beda dengan yang paham maknanya. Tapi dia insya Allah walaupun tak paham makna, dia dengan mengetahui bahwa dirinya sedang sholat menghadap Allah Azza wa Jal, dia melakukan rukuk ya untuk Allah Azza wa Jal, dia melakukan sujud karena Allah Azza wa Jal, ini adalah bagian daripada khusyuk juga. Tapi ketika dia paham apa yang dia baca, ini afdal, ini lebih baik dan lebih khusyuk insyaallah. Wallahu a'lam. Baik. Ya. Lihat apa? Nah, tak termasuk, tak termasuk. Thank you. ya tanam begitu saja, tak dimandikan. Wallahualam. Ya. Tapi dikubur, ya enggak, tak mesti dikuburan ya. Kalau seperti itu dia dia bukan bukan ya. Itu bukan jenazah seorang muslim, tapi itu bagian tubuhnya boleh ditanam di mana saja. Tapi kalau di kuburan ya afdal, biar yang nanti tak apa terbuka oleh seseorang, terambil oleh seseorang. Ya, Allah a'lam. Baik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.